Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wama kanu liyu'minu kadhalika nazzal qawmal mujrimin thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardh min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun. Walaqad ahlakna al-quruna min qablikum. Sungguhnya kami telah menghancurkan dari orang-orang yang sebelum kalian. Lamma zalamu, ketika mereka berbuat zalim. Waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, maka datanglah kepada mereka rasul-rasul Allah dengan membawa al-bayyinat, penjelasan, bukti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kanu liyu'minu kadzalika nazzil qaumal mujrimin. Tetapi mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Demikianlah kami mengganjar, membalas terhadap orang-orang yang mujrim, yang jahat. Sumaja'alnakum khalaifah fil ardh. Kemudian kami jadikan kalian sebagai khalifah. Khalifah-khalifah di muka bumi. Min ba'dihim, setelah mereka. Linanzura kaifa ta'malun. Agar kami melihat bagaimana kalian beramal, berbuat. Kata Imam Sa'di rahimahullah, ikhbiru ta'ala anna ahlaka al-umam al-madiyah bidhulmihim wa kufrihim. Allah khabarkan, dialah Allah yang telah membinasakan, menghancurkan umat-umat sebelumnya. Kenapa dibinasakan? Kenapa dihancurkan? Bidhulmihim wa kufrihim, karena kezaliman mereka sendiri. Karena kekufuran mereka kepada Allah Azza wa Jal. Ba'da ma ja'atuhum al-bayyinat ala aydi rusul tabayyana al-haq. Setelah datang penjelasan melalui para rasul, utusan-utusan Allah, maka jelaslah al-haq. Falam yanqadu laha wa lam yu'minu, akan tapi mereka tidak mau tunduk dan mereka tidak mau beriman. Fa'ala bi'iqabahu alladzi la yarud 'an kulli mujrimin mutajarrin 'ala maharimillah. Maka Allah halalkan siksaan atas mereka. Alladzi la yarud 'an kulli mujrimin mutajarrin 'ala maharimillah, yang mana tidak akan bisa seorang pun untuk menolaknya. Yang mereka saja terlancang terhadap apa yang Allah haramkan. Wa hadhihi sunnatuhu fi jami'il umam, dan ini merupakan sunnatullah. Ini kalimat yang benar. Adalah dengan menggunakan sunnatullah ini juga dipakai oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bukan karma. Hukuman karma, bukan dari Islam. Kalimat itu dari agama Buddha dan Hindu. Ya. Adapun kalimat yang benar adalah sunnatullah, ketetapan dari Allah. Terhadap yang zalim, yang jahat, Allah akan membalasnya. Sehingga ya, jangan memakai kalimat karma. Nah, karena tidak ada tuntunannya. Artinya dari sananya, dari Rasul, dari para sahabat, enggak pernah ngomong karma. Itu kalimat yang memiliki akidah orang-orang Buddha dan Hindu. Karma. Nah, adapun kita yang benar dengan menggunakan sunnatullah, ketetapan dari Allah. Nah, ini. Nah, bahwasanya orang-orang yang jahat, yang zalim, pasti Allah akan membalasnya. Nah, balasan sesuai dengan amalannya. Sunnatullah. Tsumma ja'alnakum ayyuhal muhatabuna khalaifa fil ardh. Kemudian kami jadikan kalian wahai muhatab yang diajak bicara sebagai khalifah di muka bumi, min ba'dihim, setelah mereka. Linanzura kaifa ta'malun, agar kami melihat bagaimana kalian berbuat. Fa'in antum i'tabartum wa ta'attum biman qablakum wa tabatum ayatillah wa sadaqtum rusulah najawtum fid dunya wal akhirah. Kalau kalian mengambil ibrah, ajaran, nasihat dengan orang-orang sebelum kalian, kalian mengikuti ayat-ayat Allah dan membenarkan para utusan Allah, maka kalian akan selamat di dunia dan di akhirat. Fa wa in fa'altum ka fi'lan zalimina qablakum ahalla bikum ma ahalla bihim man andara faqad a'dara. Sebaliknya kata Imam Sa'di rahimahullah, kalau seandainya kalian melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim sebelum kalian, maka Allah halalkan siksaan atas kalian seluruhnya. Barang siapa yang sudah diberikan peringatan, maka dia seharusnya sudah mengambil peringatan, uzur dan yang semisalnya. Tetapi karena tidak mau beriman atau tidak mau mengambil peringatan, maka ini akan berbahaya bagi diri kalian sendiri. Sehingga ambillah pelajaran dari umat-umat sebelum kita. Yang Allah binasakan, yang Allah hancurkan umat-umat tersebut. Nah, disebabkan karena kezaliman mereka. Disebabkan karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.